Galatia paus 4. Selanturipun ipianak sane pacang waris sekantun nyane alit kempuang tan bine sekadi parekan ia diastun sujatinnya ipun sane patut nerbiang punike mekesami. Sekantun ipianak punike alit ipun kempuang antuk walin nyane sane ngetangang separi indik ipune, kantos rauh ring masanye, sane sampun kepastiang antuk wong tuannyane. Kadiasa punike taler irage, sedurunge irage medewek kelih secara rohani, irage taler kereh antuk roh sane nitah buanane puniki. Nanging, rikale sampun tutuk masanye, ide sang yang widiwase raris ngutus putran idane ngerage. Sang putra embas saking setunggiling anak istri, tur ide urip setinut ring pidabdab torat Yahudine, buat mebasang sekancan anake, sane wenten ring reh-rehan pidabdab torate punike, mangne melantaran punike, irage preside dados para putran ide sang yang widiwase. Buat nyinahang, mungwing para semeton puniki dados para putran ide sang yang widiwase. Ide sampun ngutus roh putran idane, ngeranying ring idep semetone, inggih punike roh sane setate nyambat-nyambat, doh aji, doh ajin titiang. Duaning punike, semeton tan kantun dados parekan, nanging dados putre. Tur, santukan semeton sampun dados putran idane, ide sang yang widiwase pacang maicayang ring semeton, seluiring padruen idane, sane kesediaang buat para putran idane. Sane rien semeton durung uning ring ide sang yang widiwase, punika awinan semeton dados panjak penembahan-penembahan sane sujatinipun boye widi. Nanging, sane mangkin semeton sampun uning ring ide sang yang widiwase, wiadin tiang patut maosang, sane mangkin semeton kuningin antuk ide sang yang widiwase, napi awinanipun semeton jeg mewali ring roh-roh, sane tanpa puara punike. Napi awinannya semeton malih kayun dados panjak ipune. Semeton nyaratang pisan ngetang pedewasan. Inggih punike ale ayuning rahine sasih masa miwah taun. Tiang merasa sumang saya pisan ring semeton. Punapike ketuyuhan tiange pebuat semeton sampun tan wenten pikenohipun. Tiang nunas ring para semeton, mangde para semeton dados pateh sekadi tiang. Santukan, tiang taler pateh sekadi para semeton. Semeton tanan ngardi sanetan patut arepe ring tiang. Semeton eling, punapi awinanipun tiang midar tayang orti rahayu ring para semeton, duk pengawitipun pisan, inggih punike santukan tiang nandang sakit. Nanging, semeton tan pisan nulak wiadin ngenistayang tiang, ia diastun kewentenan dewek tiange dados pekewuh sane ageng pebuat semeton. Nanging semeton nampi tiang sekadi semeton nampi malaikat ide sang yang widiwase, semeton nampi tiang, sekadi semeton nampi ide sang Kristus Yesus. Dawak punike, semeton merasa bahagia pisan. Nanging sane mangkin, ring dije bagian semetone punike. Santukan tiang nyidayang nuturang indik semetone, inggih punike, yen kape meresidayang, rasa-rasa semeton lile ngeluntik pengaksian semetone tur maicayang ring tiang. Punapike melantaran tiang nguningayang paindikan sane sujati, mangkin tiang dados mesah semetone. Anake sane mekume-kume tresne ring semeton, nanging sujatine ipun ngadut pepineh sane tan becik arepe ring semeton. Santukan ipun memanah malasang semeton saking tiang, mangde semeton preside selulut ring ipun, sekadi ipun tresnain semeton. Mula je wantah becik mekayun kayunin indik ketujuan sane becik, indike puniki mula setate patut tur boye wantah ring pelengan tiange wenten iriki sareng-sareng ring semeton kewanten. Eh jening pianak sane sayangang tiang, dan bine sekadi imeme pacang ngelekadang rare, kadiasa punike rasan manah sane rasayang tiang pebuat para semeton, mangdane ide sang Kristus melawat ring sikian semetone. Sujatinipun tiang meled pisan mangde wenten sinarengan ring para semeton, mangde tiang nyidayang mebaos ngangen takeh sane lianan marep ring semeton. Santukan tiang mewah pisan ngemanahin semeton. Indayang tiang metaken, saking pantaran semetone, sane mepekayun ninutin separititah pidab-dab torate punike, punapike semeton tan uning indik sane kekecap ring pidab-dab torate punike. Wenten kekecap irike, mungweng dane Abraham medue oke kekalih, sane adiri embas saking anak istri sane dados penyeroan, sane adiri embas saking anak istri sane pepadaan. Okan danene sane embas saking anak istri sane dados penyeroan punike, embas kadi lumrahipun anake ngembasang rare, nanging okan danene sane saking anak istri sane pepadaan punike, embas pinake dados daging janjin ide sangyang widiwase. Indike punike make dados lawat, inggih punike, anake istri kekalih punike, pinake pasubaye sane kekalih. Sane asiki, inggih punike ibu Hagar, pinake pasubaye sane rauhnya saking Gunung Sinai, tur oke okanyane punike sami pada embas sejeroning tegak dados panjak. Dane Hagar pinake dados Gunung Sinai ring tanah Arab, taler dados kebaosang pinake dados kota Yerusaleme sane mangkin, sane dados panjak rauh ring rakyat nyane makesami. Nanging, kota Yerusaleme sane saking swargan punike, dan bine kadi anak istri sane pepadaan, sane dados biang iragane sareng sami. Santukan, wenten kekecap ring cakepan suci asa puniki, pada mesukerne je, sekancan anak loh ane bengkuk, ane tuara taen ngelekadang rari. Pada liang je mesuriak-suriak, sekancan anake ane tuara taen nyakit ngelah piana. Suwireh anake loh ane kekutang bahan somahne, lakar liunan ngelah piana teken ane nu ngelah kurenan. Para semeton, semeton puniki dados para putran ide sangyang widiwase, pinake daging perjanjian idane, pateh sekadi dane Ishak. Duk punike, ipianak sane lekad manut cara sane biasa, nyeng sarain ipianak sane embas, melantaran roh ide sangyang widiwase, kadiasa punike taler ring masane mangkin. Nanging sapunapike sane kekecap ring cakepan sucine, irike kekecap sapuniki. Utang je anake eluh ane dadi penyeruan untuk, kayang ke pianak nyane. Sewireh pianak anake eluh ane dadi penyeruan. Dan wenang bareng-bareng warisin gelah bapane. Ngajak pianak anake eluh ane pepadan. Duaning punike para semeton. Irage puniki boye okan anake istri sane dados penyeruan. Nanging okan anake istri sane pepadan.